Nah, ini ada pertanyaan. Apakah ketika kembali ke rukun yang ditinggalkan disertai takbir atau tidak? Ya. Nah, jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena ini tadi sebenarnya gerakan salah. Gerakan salah, dia hanya kembali. Nah, hanya kembali menyusulkan. Pada contoh kita, dia sebenarnya sudah bertakbir. Dia berdiri takbir Allahu Akbar, tapi langsung sujud. Jadi dia sudah melakukan takbir beralih, meninggalkan rukun berdiri ke rukun berikutnya, hanya saja salah. Langsung sujud. Jadi takbir peralihan itu sudah dia lakukan. Jadi ketika sadar dia langsung naik saja kembali ke ruku gitu. Langsung ke posisi ruku. Nah, begitu pula ketika dia lupa duduk antara dua sujud dan sujud kedua, dari sujud pertama dia sudah bangkit dengan takbir. Bangkit dari sujud pertama dia sudah bertakbir Allahu Akbar, hanya saja langsung berdiri. Bukan duduk antara dua sujud. Jadi ketika sadar, ya langsung kembali ke rukun yang dia lupakan, yaitu langsung duduk antara dua sujud dan tidak perlu takbir. Karena ini memperbaiki saja, menyusulkan. Difahami? Nah, ini jawabannya. Bagaimana jika seorang lupa mengerjakan 4 gerakan rukun sekaligus, misalnya setelah berdiri dari membaca Al-Fatihah dan surat lain langsung sujud, setelah sujud langsung berdiri ke rakaat kedua, berapa rukun yang ditinggalkan? Langsung sujud, setelah sujud langsung berdiri. Nah, berarti lupa ruku, lupa itidal, lupa sujud, lupa dulu antara dua sujud dan lupa sujud kedua. Langsung berdiri ke rakaat kedua. Dia telah meninggalkan gerakan rukun ruku, itidal, duduk antara dua sujud dan sujud kedua. Lantas teringat pada berdirinya di rakaat kedua sebelum ruku. Ya. Yang jadi patokan yang rukun yang pertama dia tinggalkan apa? Ruku kan? Iya. Ya berarti ketika dia berdiri rakaat kedua langsung ruku, susulkan ruku, kemudian dan seterusnya. Nah, dia lupa mulai dari ruku dan seterusnya. Berarti ketika sudah berdiri, ya, jadi yang rukun yang pertama secara urutan yang dia tinggalkan itu yang jadi patokan. Jadi ketika sudah berdiri berarti dia langsung ruku dan seterusnya. Nah. Ada pertanyaan juga ini dari pendengar. Kita meninggalkan ruku pada rakaat pertama, lantas teringat pada rakaat kedua ketika sedang berdiri, bagaimana cara kembalinya? Apakah langsung ruku? Iya, langsung ruku. Langsung ruku. Nah. Langsung saja ruku. Nah, langsung ke rukun yang ditinggalkan.